بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها المستمعون الكرام، لا نزال في باب تحريم الغيبة والأمر بحفظ اللسان. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتدرون ما الغيبة؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: ذكرك أخاك بما يكره. قيل: أفرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. رواه مسلم. هذا الحديث معاشر المستمعين في بيان لحد الغيبة وحقيقتها، بيان لحد الغيبة وحقيقتها. وبدأ هذا البيان بهذا السؤال: أتدرون ما الغيبة؟ أي أتدرون ما حقيقة الغيبة؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: ذكرك أخاك بما يكره. فهذا هو حد الغيبة، أن تذكر أخاك المسلم بما يكره من كلام له أو أوصاف أو أعمال أو غير ذلك. فأي أمر تعلم أنه يكره إن ذكرته عند الناس فهذه غيبة له. قال: أفرأيت إن كان في أخي ما أقول، يعني إن كانت الأمور التي ذكرتها عنه موجودة فيه ومتصف بها. قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. ومعنى بهته أي افتريت عليه وكذبت عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada suri teladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga keluarganya serta seluruh sahabat beliau tanpa terkecuali. Para pemirsa Radio Rojak dan juga TV Rojak dimanapun Anda berada, kita masih dalam bab ghibah, ya, tentang haramnya ghibah dan perintah untuk menjaga lisan. Kita sampai pada hadis yang ke-13 atau dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda: Atadruna mal ghibah? Tahukah kalian apa itu ghibah? Maka para sahabat menjawab: Allah wa Rasuluhu a'lam. Allah dan Rasul yang lebih mengetahui. Maka Nabi SAW menjelaskan ghibah adalah: Zikruka akhaka bima yakrah. Engkau menyebutkan tentang saudaramu tentang apa yang dia benci untuk disebutkan. Dikatakan: Afara'aita in kana fi akhi ma aqul? Ya Rasulullah, bagaimana kalau apa yang aku ucapkan tentang saudaraku itu benar-benar ada pada saudaraku? Maka kata Nabi SAW, kalau memang ada pada saudaramu itu benar, faqad iktabtahu, maka itulah ghibah. Adapun jika kau menyampaikan sesuatu yang tidak ada pada saudaramu, faqad bahattahu, maka kau telah berdusta atasnya. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini menjelaskan tentang definisi ghibah dan hakikat daripada ghibah. Oleh karenanya Nabi SAW memulai dengan bertanya, atadruna mal ghibah? Tahukah kalian apa itu ghibah? Seakan-akan Nabi bertanya, tahukah kalian apa itu hakikat ghibah, apa itu definisi ghibah? Maka para sahabat menjawab, Allah dan Rasul-Nya lebih mengetahui. Kemudian Nabi SAW menjelaskan definisi ghibah adalah, zikruka akhaka bima yakrah. Engkau menyebutkan tentang saudaramu apa yang dia tidak suka untuk disebutkan. Ini umum mencakup, mungkin ada perkataan dia yang buruk, engkau sampaikan kepada orang lain. Atau sifat-sifatnya yang buruk, engkau sampaikan kepada orang lain. Atau perbuatan dia yang buruk, kau sebutkan kepada orang lain. Yang kau tahu bahwasanya dia tidak suka kalau hal ini diceritakan kepada orang lain. Seluruh perkara yang saudara kita tidak suka untuk kita sampaikan kepada orang lain, maka itulah ghibah. Maka para sahabat bertanya, ya Rasulullah, seandainya apa yang aku sebutkan itu ternyata benar-benar ada pada saudaraku dan dia memiliki sifat-sifat tersebut, maka apakah bagaimana kalau seandainya demikian? Maka Nabi menjawab, kalau seandainya sesuai dengan apa yang ada pada saudaramu, maka itulah ghibah. Dan kalau ternyata tidak ada, yang kau sampaikan tidak sesuai dengan apa yang ada pada saudaramu, maka engkau telah berdusta atas namanya. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي بكرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في خطبته يوم النحر بمنى في حجة الوداع: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا ألا هل بلغت؟ متفق عليه. هذا الحديث فيه دليل على حرمة الغيبة، لأن الغيبة هي وقوع في الأعراض، والأعراض حرام، والله سبحانه وتعالى حرم دم المسلم وماله وعرضه، كما قال عليه الصلاة والسلام: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم. والغيبة نهس للأعراض، أعراض المسلمين، فهي محرمة. Hadis berikutnya dari sahabat Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Rasulullah sallam bersabda tatkala beliau berkhutbah pada hari Nahar di Mina, yaitu di tatkala Haji Wada, beliau bersabda: sesungguhnya darah-darah kalian dan harta-harta kalian dan harga diri kalian haram untuk kalian langgar, sebagaimana kehormatan hari ini dan di bulan ini, sebagaimana kehormatan di negeri ini. Ketahuilah, aku telah menyampaikan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Hadis ini menunjukkan akan haramnya ghibah, karena dalam hadis ini Rasulullah SAW mengatakan Allah mengharamkan a'rad, ya, kehormatan kaum muslimin diharamkan untuk dilanggar. Dan ghibah adalah bentuk melanggar kehormatan orang lain, melanggar kehormatan orang lain. Oleh karenanya Rasulullah SAW ingatkan dalam hadis ini: inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum, sungguhnya darah-darah kalian haram ditumpahkan, harta-harta kalian haram untuk dicuri, dan harga diri kalian juga haram untuk dijatuhkan, direndahkan. Dan ghibah adalah bentuk merendahkan dan menjatuhkan harga diri orang lain. Qala rahimahullahu ta'ala wa an Aisha radhiyallahu anha qalat qultu lin nabiy sallallahu alayhi wa sallam حسبك من صفية كذا وكذا. قال بعض الرواة تعني قصيرة، أي أشارت بذلك. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته. قالت: وحكيت له إنسانا فقال: ما أحب أني حكيت إنسانا وأن لي كذا وكذا. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. قال: ومعنى مزجته خالطته مخالطة يتغير بها طعمه أو ريحه لشدة نتنها وقبحها. وهذا من أبلغ الزواجر عن الغيبة. قال الله تعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. هذا الحديث فيه ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى الزجر عن الغيبة، بل فيه ما أشار إليه أن فيه أبلغ الزجر عن الغيبة، لأن إذا كان كلمة واحدة وهي الإشارة بأنها قصيرة في ذكر وصف بدني، وقال النبي صلى الله عليه وسلم في شأن ذلك ما قال: فكيف بمن يفري لحوم الناس ليل نهار صراحة وعلنا وإكثارا من الوقوع في ذلك. ولا شك أن هذا من أخطر ما يكون على الإنسان، إذا كانت كلمة واحدة قال النبي صلى الله عليه وسلم في شأنها هذا الذي قاله عليه الصلاة والسلام: لو مزجت من ماء البحر لمزجته، فكيف بحال المتمرسين الغيبة المكثرين من الوقوع فيها. وقولها: وحكيت له إنسانا، معنى حكيته أي قلدته من المحاكاة. فقال: ما أحب أني حكيت إنسانا وأن لي كذا وكذا، وأن لي كذا وكذا. وهذا فيه أن المحاكاة لا تجوز، لا يجوز الإنسان أن يقلد الآخرين في مشيتهم وطريقة حديثهم وإشاراتهم ونحو ذلك على سبيل التهكم أو السخرية أو نحو ذلك. Hadis berikutnya dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau berkata: aku berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, hasbuki min Safiyyah kadza wa kadza. Cukup bagi engkau ya Rasulullah tentang kekurangan Safiyyah begini dan begini. Sebagian perawi mengatakan ta'ni qasirah, yaitu Aisyah memberi isyarat bahwasanya Safiyyah adalah wanita yang pendek. Maka Rasulullah SAW menegur Aisyah dengan teguran yang keras. Rasulullah SAW mengatakan, laqad qulti kalimatan law muzidat bima'il bahr lama zajathu. Sungguh engkau telah mengucapkan satu kalimat yang sangat busuk, yang seandainya dicampur dengan air laut maka akan merubah air laut tersebut. Aisyah berkata lagi, aku mengikuti meniru-niru seseorang di depan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ma uhibbu anni hakaitu insanan wa anna likadha wa kadha. Aku tidak suka meniru-niru seseorang meskipun aku diberikan ini dan itu. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan Tirmizi, dan beliau berkata hadisun hasanun sahih. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Nawawi ya, tentang peringatan akan bahaya ghibah. Bahkan dalam hadis ini ada peringatan yang sangat keras tentang ghibah. Karena di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan kalau ada satu kalimat saja yang diucapkan seorang tentang ghibah, dalam hal ini yaitu tatkala memberi isyarat tentang mengejek sifat tubuh seseorang ya, maka Nabi mengatakan seandainya kalimat tersebut dicampur dengan air laut akan merubah air laut tersebut ya, akan merubah air laut tersebut, yaitu berubah rasanya atau berubah baunya. Kenapa? Karena saking busuknya perkataan tersebut. Dan ini merupakan peringatan yang sangat keras ya, dan Allah telah berfirman tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Rasulullah sallallahu tidaklah berucap dari hawa nafsunya, tetapi dari wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau satu kalimat saja bisa berakibat yang sangat fatal, merubah air laut yang susah untuk berubah ternyata bisa jadi berubah karena satu kalimat yang sangat busuk, bagaimana dengan orang yang sehari-harinya kerjanya memakan daging manusia? Siang dan malam kerjanya menggibah manusia, menggibah masyarakat, menggibah orang lain. Bukan sembunyi-sembunyi, bahkan terang-terangan menggibah orang-orang tersebut. Tentunya ini merupakan perkara yang sangat berbahaya bagi seorang ya, jika dia ternyata sibuk dengan ghibah. Kalau satu kalimat saya bisa merubah air laut, bagaimana dengan orang yang hobinya berghibah? Memang sudah jadi kegiatannya berghibah ria ya, dan ini sangat berbahaya. Kemudian disebutkan juga Aisyah menyebutkan bahwasanya dia hakaitu lahu insanan, yaitu aku meniru-niru seorang di depan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi mengatakan aku tidak suka jika aku meniru-niru orang lain kemudian aku diberikan ini dan itu. Jadi ini menunjukkan tidak boleh seorang meniru-niru orang lain, meniru-niru gayanya ya, dalam rangka untuk mungkin untuk mengejeknya, merendahkannya, meniru-niru suaranya, kemudian meniru gaya gerakannya. Ini semua tidak diperbolehkan. قال رحمه الله تعالى وعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما عرج بي مررت بقوم لهم أظفار من نحاس يخمشون وجوههم وصدورهم فقلت من هؤلاء يا جبريل قال هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم رواه أبو داود. وهذا الحديث فيه خطورة الغيبة وأنها نهش للأعراض أعراض المسلمين وأن من كان كذلك فهذه عقوبته جزاء وثاقة, أي كما أنه كان يأكل لحوم الناس غيبة لهم وسخرية واستهزاء ويقع في أعراضهم فإنه يعاقب يوم القيامة بأن يقوم وله أظفار من نحاس يخمش biha wajhahu wa sadra. Hadis berikutnya dari Anas radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata Rasulullah SAW bersabda, tatkala aku mi'raj, yaitu dalam kisah Isra Mi'raj, Rasulullah SAW diangkat ke langit ya, maka beliau berkata aku melewati sebuah kaum, mereka memiliki kuku-kuku yang terbuat dari tembaga, kemudian mereka mencakar-cakar wajah-wajah mereka dan dada-dada mereka dengan kuku-kuku tersebut. Maka aku bertanya, siapa mereka wahai Jibril? Maka Jibril menjawab, mereka adalah orang-orang yang memakan daging manusia dan mereka menjatuhkan harga diri orang lain. Harga diri orang lain. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini menjelaskan tentang bahayanya ghibah dan bahwa ghibah adalah menjatuhkan harga, harkat dan martabat kaum muslimin ya. Orang yang digibahi dijatuhkan dengan menjelek-jelekkan dia, dan hukumannya sebagaimana di akhirat kelak, sebagaimana balasan apa yang dia lakukan tatkala dia di dunia memakan daging saudaranya dengan menjatuhkan daging saudaranya harga diri saudaranya, menjelek-jelekannya, maka pada di akhirat kelak dia akan ditumbuhkan kuku yang terbuat dari tembaga, kemudian mencakar-cakar wajahnya dan dada-dadanya. Dan ini merupakan hukuman yang sangat berat bagi orang yang melakukan ghibah dan menunjukkan bahayanya dosa ghibah. Qala rahimahullahu ta'ala wa an Abi Hurairah radhiyallahu an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala kullul muslimi 'alal muslimi haram damuhu wa 'irduhu wa maluhu, rawahu Muslim. Wa bihadha alhadith khatama rahimahullahu ta'ala هذه الترجمة ومعناه كما تقدم في حديث أبي بكر رضي الله عنه. Hadis terakhir dalam bab ini adalah hadis Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Kullul muslim 'alal muslim haram." Setiap muslim diharamkan untuk melakukan perkara-perkara ini bagi muslim yang lain. Apa saja? Damuhu wa irduhu wa maluhu, yaitu seorang muslim tidak boleh menumpahkan darah saudaranya, haram bagi dia untuk menjatuhkan harga diri saudaranya, dan haram bagi dia untuk mengambil harta saudaranya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dengan hadis ini maka Imam Nawawi rahimahullah menutup bab tentang ghibah dan menjaga lisan, dan makna dari hadis ini sebagaimana telah lalu tentang hadis Abi Bakrah tentang tatkala Nabi berkhutbah di Haji Wada. قال رحمه الله تعالى باب تحريم سماع الغيبة وأمر من سمع غيبة محرمة بردها والإنكار على قائلها فإن عجز أو لم يقبل منه فارق ذلك المجلس إن أمكنه. قال الله تعالى وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه. وقال تعالى والذين هم عن اللغو معرضون. وقال إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وقال وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. هذه الترجمة عقدها رحمه الله تعالى لبيان الواجب على المسلم إذا وافق مجلسا كانت فيه غيبة ونهش لأعراب المسلمين أو بعض المسلمين، فأن الواجب عليه في مثل ذلك أن يرد هذه الغيبة أولا لا يستمع إليها بل يعمل على ردها وإنكارها، فإن عجز وإلا انصرف من المكان. وساق جملة من الآيات فيها من صفات المؤمنين الإعراض عن مجالس اللغو ومجالس الحرام، ولا شك أن مجالس الغيبة هي من هذا القبيل. Kemudian kita masuk dalam bab yang baru, bab tentang diharamkannya mendengar ghibah dan perintah untuk barang siapa yang mendengar ghibah yang haram maka hendaknya dia membantah ghibah tersebut dan mengingkari orang yang berghibah ria tersebut. Jika dia tidak mampu untuk mengingkari atau dia sudah mengingkari namun nasihatnya tidak didengar, maka hendaknya dia meninggalkan majelis tersebut jika memungkinkannya. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, judul ini dibuat oleh Imam Nawawi rahimahullah untuk menjelaskan kewajiban bagi seorang muslim jika kebetulan dia berada di satu majelis yang di situ ada berghibah ria. Ada orang-orang yang sedang menjatuhkan harga diri saudaranya, sedang berghibah ria. Maka yang wajib bagi yang untuk dia lakukan adalah untuk membantah ghibah ini. Dia bela saudaranya. Atau dia mengingkari perbuatan orang tersebut. Dia ingatkan ini ghibah, hukumnya haram. Ya. Kalau ternyata mereka tidak mau mendengar, maka hendaknya dia tidak mendengarkan ghibah tersebut. Kalau dia ternyata menasihati tidak didengar, maka hendaknya dia pergi dari majelis tersebut. Dia pergi dan meninggalkan majelis ghibah tersebut. Al-Imam Nawawi rahimahullah kemudian membawakan beberapa ayat yang menjelaskan tentang sifat-sifat kaum mukminin. Di antara sifat-sifat mereka yaitu mereka meninggalkan majelis-majelis yang di situ ada perkataan sia-sia atau perkataan yang buruk. Di antaranya adalah ghibah. Di antara sifat-sifat mukminin tersebut Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, "Wa idza sami'ul lagwa a'radu anhu." Jika mereka mendengarkan perkataan yang buruk, maka mereka berpaling dari perkataan tersebut, ditinggalkan. Allah berfirman dalam ayat yang lain, وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ, tentang orang-orang yang beriman, bertakwa, yaitu orang-orang yang mereka berpaling dari atau meninggalkan perkataan-perkataan yang sia-sia, Ya, tentunya ghibah masuk dalam perkataan yang sia-sia, bahkan perkataan yang haram. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Inna sam'a wal basar wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula." Semuanya pendengaran dan penglihatan dan hati, semuanya akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang mendengarkan ghibah maka akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat yang lain Allah berfirman, "Wa idza ra'aital ladzina yakhudhuna fi ayatina fa'rid anhum hatta yakhudhu fi haditsin ghairi." Jika engkau melihat orang-orang sedang tenggelam dalam ayat-ayat kami, yaitu menjelek-jelekan ayat-ayat kami, maka berpaling dari mereka sampai mereka berbicara dalam pembahasan yang lain. Wa imma yunsiyannaka syaitanu fala taq'ud ba'da dzikra ma'al qaumiz zalimin. Jika ternyata syaitan melupakan engkau dan engkau masih duduk sama mereka dan baru ingat, baru sadar setelah itu, maka jangan sampai kau duduk bersama mereka lagi. ثم أورد رحمه الله تعالى عن أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رد عن عرض أخيه رد الله عن وجهه النار يوم القيامة. رواه الترمذي وقال حديث حسن. هذا الحديث فيه الحث على الرد عن عرض المسلم، ومن ذلكم عن غيبته، لأن الغيبة نهش لأعراض المسلمين وكلام في أخيه المسلم بما يكره. فمن رد عن عرض أخيه، والمراد بأخيه هنا أي في الإسلام، رد الله عن وجهه النار يوم القيامة. رد برد، رد عن أخيه العرض فرد الله عن وجهه النار يوم القيامة. والجزاء من جنس العمل كما هي قاعدة الشريعة المعروفة. ورد الغيبة عن عرض أخيه المسلم تكون قبل وقوع الغيبة وتكون بعد وقوعها. أما قبلها أو في أثناء وجودها بالمنع من الغيبة وصرف المجلس عن اغتياب المسلمين، أو بعد الغيبة بأن يكون سمعها وأنه اغتيب فلان فقال أبدا لا أعرف عن فلان إلا أنه من الخير والفضل والصلاة ونحو ذلك ذبا عنه، فهذا الحديث يتناول هذا وهذا. Hadis pertama yang beliau bawa dalam bab ini dari Abu Darda radhiyallahu taala anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, barang siapa membela harga diri saudaranya maka Allah akan membela wajahnya dari api neraka pada hari kiamat kelak. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan beliau berkata hadisun hasan. Para mirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis ini ada anjuran untuk membela harga diri seorang muslim. Ya, membela harga diri seorang muslim yaitu tatkala saudara kita sedang digibah di antaranya. Tatkala saudara kita sedang digibah maka kita hendaknya membela harga dirinya. Dan Rasulullah SAW menjelaskan bahwasanya barang siapa membela harga diri saudaranya itu akhihi fil Islam, saudaranya sama muslim yang sedang digibah, maka apa ganjarannya? Raddallahu an wajihin nar. Maka Allah akan membela wajahnya agar tidak terkena api neraka pada hari kiamat kelak. Maka pembelaan dibalas dengan pembelaan. Ya. Dan ini kaedah al-jaza' min jinsil amal. Balasan sesuai dengan perbuatan. Kalau dia membela, maka Allah bela dia di akhirat kelak. Dan ini merupakan kaedah yang ma'ruf dalam syariat. Dan membela orang yang saudara kita yang sedang digibah, bisa dengan dua cara. Yang pertama, pembelaan sebelum terjadi gibah. Jadi kalau sudah dalam majlis sudah nampak mulai ada benih-benih mau ada ghibah, maka hendaknya dia memalingkan pembicaraan kepada pembicaraan yang lain. Ya, sampai agar jangan sampai majlis tersebut berisi ghibah, dipalingkan kepada pembicaraan yang lain. Atau yang kedua, sudah terlanjur dighibah. Saudaranya sudah terlanjur dighibah dalam majlis tersebut, maka dia mengatakan abadan saudara saya itu orang yang baik, saya tidak tahu dia melakukan demikian, dia adalah orang yang baik, maka ini pembelaan terhadap saudaranya, dan ini bisa termasuk yang ini dan yang itu. Qala rahimahullah taala wa an Utban ibn Malik radhiyallahu an fi hadith at-tawil al-mashhur alladhi taqaddama fi bab ar-raja qala qama an-nabiy sallallahu alayhi wasallam yusalli faqala ayna Malik ibn ad-Dukhshum فقال رجل ذاك منافق لا يحب الله ولا رسوله فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقل ذلك ألا تراه قد قال لا إله إلا الله يريد بذلك وجه الله وإن الله قد حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله متفق عليه. قوله وعتبان بكسر العين على المشهور وحكي ضمها وبعدها تاء مثنات من فوق ثم بباء موحدة والدخشم بضم الدال وإسكان الخاء وضم الشين المعجمتين. هذا الحديث فيه ذب النبي صلى الله عليه وسلم عن المسلم والدفاع عنه، لأنه لما قال أحد الصحابة ذاك منافق لا يحب الله ولا رسوله صلى الله عليه وسلم ذب عنه صلوات الله وسلامه عليه بقوله لا تقل ذلك، ألا تراه قد قال لا إله إلا الله يريد بذلك وجه الله، ففيه رد الغيبة. Hadis berikutnya dari Utban bin Malik radhiyallahu taala anhu tentang hadisnya yang panjang yang masyhur yang telah lalu penyebutannya dalam bab Roja. Dan dalam hadis tersebut disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam salat, kemudian setelah salat Nabi bertanya kepada para sahabat, "Aina Malik bin Dukhsyum? Di mana Malik bin Dukhsyum, kok tidak kelihatan?" Maka ada seorang yang berkata, "Malik bin Dukhsyum adalah seorang munafik. Dia tidak mencintai Allah dan Rasulnya." Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menegurnya, "Jangan kau katakan demikian. Tidakkah kau melihat Malik bin Dukhsyum? Dia telah mengucapkan la ilaha illallah dengan mengharap wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Sungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala telah mengharamkan atas neraka jahannam untuk memakan orang yang mengucapkan la ilaha illallah yang mengharapkan wajah Allah dengan la ilaha illallah." Adapun Utban, ya, bisa dibaca Utban atau Utban, ya. Kemudian Dukhsyum. Jadi Utban bin Dukhsyum atau Utban bin Dukhsyum. Para mirsa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dalam hadis ini lihatlah bagaimana Nabi SAW membela harga diri seorang muslim tatkala ada yang menggibah dengan mengatakan orang itu tidak mencintai Allah dan Rasulnya. Maka Rasulullah SAW bela. Rasulullah SAW mengatakan, "Jangan kau katakan demikian. Sungguhnya dia telah mengucapkan la ilaha illallah dan dia mengharapkan wajah Allah, dan Allah mengharamkan neraka untuk membakar orang yang mengucapkan la ilaha illallah ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala." قال رحمه الله عن كعب بن مالك رضي الله عنه في حديثه الطويل في قصة توبته، وقد سبق في باب التوبة، قال قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو جالس في القوم بتبوك: ما فعل كعب بن مالك؟ فقال رجل من بني سلمة: يا رسول الله، حبسه برداه والنظر في عطفيه. فقال له معاذ بن جبل: بئس ما قلت، والله يا رسول الله ما علمنا عليه إلا خيرا. فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم. متفق عليه. عطفاه جانبه، وهو إشارة إلى إعجاب بنفسه. والبرد نوع من الثياب المخططة. وهذا الحديث فيه أيضا ذب معاذ عن عرض أخيه كعب بن مالك لما قال في شأنه: رجل من بني سلمة حبسه برداه والنظر في عطفي، أي شغله إعجابه بنفسه وبملبسه عن الخروج معك للجهاد، فذب عنه معاذ بقوله: بئس ما قلت، والله يا رسول الله ما علمنا عليه إلا خيرا. فهذا من الذب، وهو مقصود هذه الترجمة. Hadis berikutnya dari Ka'ab bin Malik radhiyallahu taala anhu yang dalam hadisnya yang panjang tentang kisah taubat beliau, dan telah lalu penyebutan hadis ini dalam bab taubat. Di situ beliau berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk di suatu sekumpulan orang di Tabuk. Kemudian Nabi berkata, "Apa yang dilakukan oleh Ka'ab bin Malik? Kok kenapa tidak ikut dalam perang Tabuk?" Maka ada seorang dari Bani Salimah berkata, "Wahai Rasulullah, dia tidak ikut perang kenapa? Karena ditahan oleh pakaiannya, dan karena dia memandang dua sisi tubuhnya, itu karena dia kagum dengan dirinya sehingga dia tidak ikut perang." Maka Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu membantah dengan mengatakan, "Bisa makult, buruk sekali perkataanmu. Demi Allah wahai Rasulullah, kami tidak mengetahui dari Ka'ab bin Malik kecuali kebaikan." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun diam. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Dalam hadis ini ya dijelaskan bagaimana Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu membela Ka'ab bin Malik yang sedang dijatuhkan. Dikatakan bahwasanya Ka'ab bin Malik tidak ikut perang jihad bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam karena disibukkan dengan pakaiannya. Jadi burdah adalah pakaian yang ada garis-garisnya. Ya, jadi dikatakan bahwasanya dia tidak ikut perang karena sibuk dengan pakaiannya, sibuk dengan keindahan pakaiannya, sibuk dengan dia ijab, bangga dengan dirinya, melihat tubuhnya, yang ini membuat dia tidak ikut perang, maka dibela oleh Mu'adz bin Jabal, dan dia mengatakan, sungguh buruk apa yang kau katakan. Sungguhnya Rasulullah, kami tidak mengetahui dari Ka'ab bin Malik kecuali kebaikan. Ini merupakan bentuk pembelaan terhadap saudara yang sedang digibah, sebagaimana terjemah dari judul dari bab yang sedang kita bahas. Qala rahimahullahu ta'ala, babun ma yubahu min al-ghibah. اعلم أن الغيبة تباح لغرض صحيح شرعي لا يمكن الوصول إليه إلا بها، وهو ستة أسباب. الأول التظلم، فيجوز للمظلوم أن يتظلم إلى السلطان والقاضي وغيرهما ممن له ولاية أو قدرة على إنصافه من ظالمه، فيقول ظلمني فلان بكذا. الثاني الاستعانة على تغيير المنكر ورد العاصي إلى الصواب، فيقول لمن يرجو قدرته على إزالة المنكر فلان يعمل كذا فازجره عنه ونحو ذلك، ويكون مقصوده التوصل إلى إزالة المنكر، فإن لم يقصد ذلك كان حراما. الثالث الاستفتاء، فيقول للمفتي ظلمني أبي أو أخي أو زوجي أو فلان بكذا، فهل له ذلك؟ وما طريقي في الخلاص منه وتحصيل حقي ودفع الظلم ونحو ذلك؟ هذا جائز للحاجة، ولكن الأحوط والأفضل أن يقول ما تقول في رجل أو شخص أو زوج كان من أمره كذا، فإنه يحصل به الغرض من غير تعيين، ومع ذلك فالتعيين جائز كما سنذكره في حديث هند إن شاء الله تعالى. الرابع تحذير المسلمين من الشر ونصيحتهم، وذلك من وجوه، منها جرح المجروحين من الرواة والشهود، وذلك جائز بإجماع المسلمين بل واجب للحاجة. ومنها المشاورة في مصاهرة إنسان أو مشاركته أو إيداعه أو معاملته أو غير ذلك أو مجاورته، ويجب على المشاور ألا يخفي حاله بل يذكر المساوئ التي فيه بنية النصيحة. ومنها إذا رأى متفقها يتردد إلى مبتدع أو فاسق يأخذ عنه العلم وخاف أن يتضرر المتفقه بذلك، فعليه نصيحته ببيان حاله بشرط أن يقصد النصيحة، وهذا مما يغلط فيه، وقد يحمل المتكلم بذلك الحسد ويلبس الشيطان عليه ذلك ويخيل إليه أنها نصيحة فليتفطن لذلك. ومنها أن يكون له ولاية لا يقوم بها على وجهها، إما بأن لا يكون صالحا لها، وإما بأن يكون فاسقا أو مغفلا ونحو ذلك، فيجب ذكر ذلك لمن له عليه ولاية عامة ليزيله ويولي من يصلح، أو يعلم ذلك منه ليعامله بمقتضى حاله، ولا يغتر به، وأن يسعى في أن يحثه على الاستقامة أو يستبدل به. الخامس أن يكون مجاهرا بفسقه أو بدعته، كالمجاهر بشرب الخمر ومصادرة الناس وأخذ المكس وجباية الأموال ظلما وتولي الأموال الباطنة، فيجوز ذكره بما يجاهر به ويحرم ذكره بغيره من العيوب، إلا أن يكون لجوازه سبب آخر مما ذكرناه. السادس التعريف، فإذا كان الإنسان معروفا بلقب كالأعمش والأعرج والأصم والأعمى والأحول وغيرهم جاز تعريفهم بذلك، ويحرم إطلاقه على وجه التنقص، ولو أمكن تعريفه بغير ذلك كان أولى. فهذه ستة أسباب ذكرها العلماء وأكثرها مجمع عليه ودلائلها من الأحاديث الصحيحة المشهورة، ثم ذكر رحمه الله تعالى شيئا من الأحاديث. فهذه معاشر المستمعين أسباب ستة عددها رحمه الله تعالى، وقد ذكر العلماء بل كثير منها محل إجماع منهم أن الغيبة فيها مباحة لأغراض صحيحة شرعية، وقد ذكرها رحمه الله ووضحها توضيحا مفيدا بالأمثلة. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pada bab yang berikutnya, yaitu bab tentang ghibah yang dibolehkan. Al-Imam Nawawi rahimahullah mengatakan, ketahuilah bahwasanya ghibah itu dibolehkan dengan tujuan yang benar dan syar'i, yang tidak mungkin diperoleh tujuan tersebut kecuali dengan ghibah. Dan tujuan-tujuan yang syar'i tersebut ada 6 sebab. Ya, yang pertama adalah tadzallum, yaitu seorang yang dia ingin menghindarkan dirinya dari kezaliman yang sedang menimpanya. Oleh karenanya boleh bagi seorang yang sedang dizalimi untuk melaporkan kezaliman yang dia alami kepada sultan atau kepada hakim atau kepada selain keduanya yang memang memiliki kemampuan, memiliki kekuasaan untuk bisa berbuat adil kepada dia, sehingga berbuat adil kepada orang yang menzalimi dia. Maka dia boleh berkata, si fulan telah menzalimiku, si fulan telah menzalimiku. Jadi dia menyebutkan tentang kezaliman yang sedang dia alami, disebutkan orang yang menzalimi dia. Ini ghibah yang diperbolehkan. Yang kedua, dalam rangka untuk membantu merubah kemungkaran atau mengembalikan pelaku maksiat kepada kebaikan, kebenaran. Maka dia pun melaporkan hal ini kepada orang yang memiliki kemampuan, yang diharapkan memiliki kemampuan untuk menghilangkan kemungkaran. Dia mengatakan, dia melaporkan si fulan, disebutkan namanya, melakukan kemungkaran ini dan itu. Maka laranglah dia. Atau yang semisalnya. Dan maksud dia adalah untuk agar kemungkaran tersebut bisa dihilangkan. Jika dia maksudnya bukan demikian, maka hal ini hukumnya haram. Ini juga jadi boleh melaporkan si fulan melakukan kemungkaran kepada orang yang diharapkan mampu untuk menghilangkan kemungkaran tersebut. Ini ghibah yang diperbolehkan agar dia terhindar, agar kemungkarannya dihentikan. Yang ketiga, tatkala minta fatwa, maka seorang berkata kepada mufti, ya, si fulan, abi, ayahku telah menzalimiku, atau saudaraku telah menzalimiku, atau suamiku telah menzalimiku, atau si fulan telah melakukan demikian dan demikian. Apakah boleh dia melakukan hal ini? Sementara, apakah boleh dia melakukan hal ini kepadaku? Apakah boleh dia melakukan kezaliman ini kepadaku? Ya, dan tidak ada jalan bagiku untuk bisa selamat dari dia, dan aku ingin bisa meraih kembali hakku, dan aku ingin menolak kezaliman dariku. Yang semisal ini, maka ini diperbolehkan. Diperbolehkan karena ada kebutuhan, karena dia bertanya, ya. Dia bertanya tentang kezaliman yang sedang dia alami. Akan tapi kata Imam Nawawi rahimahullah, yang lebih hati-hati, yang lebih utama, yaitu dia berkata secara mubham, secara mujmal, tidak disebutkan. Dia mengatakan, bagaimana menurutmu wahai syekh atau wahai ustaz, wahai mufti, tentang seorang yang melakukan demikian-demikian, atau tentang seorang suami yang melakukan demikian-demikian. Ya, karena dengan penyebutan secara global begini, secara mujmal, tanpa ditakyin, tanpa disebutkan orangnya, juga sudah menghasilkan tujuan. Ya, akan tapi menyebutkan nama orang pun hukumnya boleh, sebagaimana akan kami sebutkan dalam hadis Hind insyaallah taala. Sebab yang keempat, yaitu mengingatkan kaum muslimin dari keburukan, ya, dan menasihati kaum muslimin agar menjauhi keburukan tersebut. Di antaranya seperti menjarah orang-orang majruhin dari para ruwat, ya, dan para ruwat dan para syuhud, ya, disebutkan kejelekan mereka agar dihindari oleh kaum muslimin. Dan ini boleh berdasarkan ijma kaum muslimin, bahkan wajib jika memang dibutuhkan. Di antaranya tatkala ada musyawarah, tatkala seorang ingin menikahi orang lain, ya, atau ingin kerjasama sama orang lain tersebut, ya, atau ingin meletakkan, menyimpan barang pada orang tersebut, atau ingin bermuamalah pada orang tersebut atau yang lainnya, atau ingin bertetangga dengan orang tersebut, maka dia meminta bermusyawarah kepada orang lain. Maka orang yang diajak musyawarah tersebut, maka tidak boleh bagi dia untuk menyembunyikan kondisi orang yang ini, yang akan diajak muamalah atau akan diajak untuk dinikahi dan lain-lainnya. Akan tapi dia menyebutkan keburukan-keburukan yang ada pada orang tersebut dengan niat untuk nasihat. Di antaranya juga, jika seorang melihat ada orang yang belajar fikih, dia belajar, ternyata dia belajar ke seorang mubtadi, atau dia belajar kepada seorang fasik. Dia mengambil ilmu dari mubtadi atau orang fasik tersebut. Dan dia khawatir orang yang belajar fikih ini akan mendapatkan kemudaratan. Maka wajib bagi dia untuk menasihati orang tersebut dengan menjelaskan kondisi gurunya tadi, yang mubtadi atau fasik tadi. Dengan syarat niatnya menasihati tersebut adalah untuk nasihat. Dan ini termasuk perkara yang banyak orang yang keliru. Ya, kenapa? Karena bisa jadi dia menyatakan keburukan mubtadi tadi, atau menyatakan keburukan orang yang fasik tadi bukan karena nasihat tapi karena hasad. Karena hasad. Kemudian datang syaitan untuk menipu dia. Sehingga seakan-akan dia sedang beri nasihat, ternyata dia hasad. Oleh karenanya hati-hati, hendaknya diperhatikan masalah ini. Kemudian di antaranya juga, seorang misalnya dia memiliki kekuasaan. Dia memiliki kekuasaan, namun dia tidak melaksanakan tanggung jawab kekuasaan tersebut dengan baik. Ya, misalnya dia bukanlah orang yang pantas untuk melaksanakan kepemimpinan tersebut, atau dia ternyata dia seorang yang fasik, atau dia orang yang lalai, ya banyak tugas-tugas yang tidak dia kerjakan, atau yang semisalnya, maka wajib, kondisi ini wajib untuk, kondisi orang ini wajib dilaporkan kepada orang yang lebih tinggi kekuasaan, yang memiliki kekuasaan yang lebih umum, diberitahu, dilaporkan, ya, dilaporkan, agar orang yang memiliki kekuasaan yang tinggi ini, bisa mengganti orang ini, yang tadi tidak becus dalam melaksanakan tugasnya, diganti dengan orang yang pantas untuk menjadi pemimpin, ya, atau dia mengetahui, ya, jadi yang lebih tinggi kedudukannya, mengetahui kondisi anak buahnya tadi, yang jadi pemimpin tadi, diketahui kondisinya, sehingga dia bisa tahu bagaimana cara bermuamalah dengan orang pemimpin yang tidak becus tadi, dengan muamalah yang sesuai. Dan jangan dia terpedaya dengan orang tersebut. Ya. Dan dia berusaha untuk menasihati pemimpin yang tidak becus tadi untuk istiqamah. Kalau tidak bisa, maka diganti dengan pemimpin yang lain. Perkara yang kelima, sebab yang kelima, yaitu jika dia menampakkan kefasikannya, atau dia menampakkan bid'ahnya, seperti seorang yang dengan terang-terangan minum khamar, ya, kemudian, atau dia kemudian apa namanya, menahan orang-orang, memenjarakan orang-orang, atau dia mengambil pajak dari orang-orang, mengambil harta orang lain, ya, kemudian mengambil harta orang lain dengan kezaliman, ya, atau dia melakukan perkara-perkara yang batil, maka hal ini bisa disebutkan, dijelaskan dengan apa yang dia tampakkan. Ini tidak jadi masalah, karena dia sendiri menampakkan kemaksiatan tersebut, kezaliman tersebut, ya. Dan tidak boleh menyebutkan aib-aibnya yang lain yang tidak dia tampakkan, ya. Kecuali kalau ada sebab yang lain yang telah kami sebutkan sebelumnya. Jadi kalau dia menampakkan kemaksiatan, boleh disebutkan kemaksiatan tersebut. Dan ini bukan ghibah, karena dia sendiri telah berterang-terangan dalam menampakkan aib tersebut. Yang keenam adalah ta'rif, untuk mengenalkan. Jika ada seorang dikenal dengan lakopnya seperti al-a'mash, yaitu seorang yang pandangannya tidak jelas, seperti al-a'raj, orang yang pincang, seperti al-asam, orang yang tuli, al-a'ma, orang yang buta, al-ahwal, orang yang apa namanya, matanya tidak ada cacat di matanya, dan yang selainnya, maka ini boleh disebutkan dalam rangka untuk mengenalkan mereka. Kenapa? Karena orang-orang ini sudah dikenal dengan sifat-sifat tersebut, ya. Orang-orang ini sudah dikenal dengan sifat-sifat tersebut. Dan tidak boleh seorang mengucapkan al-a'raj, al-asam, orang yang buta, orang yang pincang dalam rangka untuk merendahkan, tidak boleh. Tapi hanya sekedar untuk mengenalkan, oh si fulan yang pincang, oh si fulan yang buta, ini tidak mengapa. Kalau mungkin untuk mengenalkan orang tersebut tanpa dengan menyebutkan cacatnya, maka itu yang lebih utama. Inilah para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, 6 perkara yang disebutkan oleh para ulama, dan kebanyakannya telah merupakan ijma, dan dalil-dalilnya banyak dari hadis-hadis yang sahiha dan yang masyhur. وأسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسماء الحسنى وصفاته العليا أن يوفقنا أجمعين لكل خير، وأن يلهمنا رشد أنفسنا، وأن يصلح لنا شأننا كله، إنه تبارك وتعالى سميع قريب. وإلى أن نلتقي على خير في الحلقة القادمة إن شاء الله، استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah para pemirsa yang dirahmati oleh Subhanahu wa taala, kajian kita pada kesempatan sore hari ini atau siang hari di kota Madinah, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufiknya kepada kita untuk melakukan segala kebaikan, dan semoga Allah meluruskan dan membaikkan, memperbaiki segala urusan kita, dan semoga kita bisa mengamalkan ilmu yang telah kita dapatkan dari beliau. Dan semoga kita dipertemukan kembali pada pertemuan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian saja, wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.